Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabtulu bi harfaini walau zahara fi tanahnu. Salat hukumnya batal dengan mengucapkan dua huruf, walaupun dua huruf itu keluar di saat berdehem. Jadi seorang yang berdehem di saat sholat, dan dari dehem itu keluar dua huruf, itu juga bisa membatalkan sholat. Namun berdehem yang membatalkan sholat adalah berdehem li ghairi ta'adzuri qiraatin wajibah, berdehem untuk selain bacaan wajib, ya, berdehem untuk selain bacaan wajib. Jadi ta'adzur ini artinya tidak mungkin membaca bacaan yang wajib kecuali dengan berdehem. Jadi misalkan ada seseorang yang di tenggorokannya tersumbat oleh dahak atau gatal, sehingga dia tidak bisa membaca bacaan wajib di dalam sholat, lalu dia berdehem dan dari dehem itu keluar dua huruf, itu tidak membatalkan sholat, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa berdehem yang mengeluarkan dua huruf ini bisa membatalkan sholat bila berdehem itu dilakukan karena selain uzur bacaan wajib. Contoh bacaan wajib adalah kafatihatin, seperti bacaan Al-Fatihah. Jadi di tengah-tengah bacaan Fatihah, andai kata tenggorokannya tersumbat oleh sesuatu, kemudian berdehem, dan berdehem itu mengeluarkan dua huruf, itu tidak membatalkan sholat. Wamithluha kullu wajibin qauliyin, seperti halnya Al-Fatihah adalah setiap kewajiban yang berupa ucapan. Contohnya seperti kata syahudin akhir, bacaan tasyahud akhir, wa sholatin fihi, dan membaca sholawat di tasyahud akhir. Fala tabtulu biduhuri harfaini fi tanah nuhin li ta'adduri ruknin qauliyin. Ini yang saya jelaskan tadi, ya, bahwa sholat tidak batal dengan keluarnya dua huruf di saat melakukan tanahnuh, di saat melakukan dehem, ya, di saat berdehem. Jadi keluarnya dua huruf di saat berdehem, yang dehem itu dikarenakan uzur melakukan rukun qauli. Jadi penjelasannya seperti tadi. Au dhuharo, atau dua huruf itu keluar, jadi fa'il kata dhuharo ini harfa ini, ya, fa'ilnya harfa ini, atau dua huruf itu keluar di selain tanah nuh, ini dhamir hu kembalinya ke tanah nuh. Jadi selain berdehem mengeluarkan huruf. Selain berdehem itu apa saja? Dijelaskan di sini, contohnya kasualin, seperti batuk, ya. Sual itu batuk. Wabukain, menangis. Menangis ini misalkan di tengah-tengah sholat dia membaca ayat azab, ya, ayat yang menjelaskan tentang siksa, menjelaskan tentang neraka, kemudian dia meresapi ayat itu sehingga menangis. Itu juga bisa membatalkan sholat bila keluar dua huruf dari tangisan itu. Kemudian wa'atosin, dan juga bersin, wa'dohkin, tertawa. Jadi apapun itu, tidak harus berdehem, ya. Apapun itu, kalau mengeluarkan dua huruf, kalau berakibat mengeluarkan huruf, itu bisa membatalkan sholat. Wa'kharaja biqauliyin li ghairi ta'adzuri qiraatin wajibatin. Wa kharaja biqauliyin, ini sebentar, ya. Ini bacanya bukan qauliyin, ya, salah tadi saya. Wa kharaja biqauli, ya, biqauli li ta'adzuri udri qiraatin wajibin ma idza dhahara harfani. Jadi ma ini adalah fa'il dari kharaja, ya. Kharaja fi'il, fa'ilnya ma idza dhahara. Dikecualikan dari ucapanku. Jadi qauli artinya ucapanku. Karena memang antara penulis Fathul Mu'in dan penulis matan penulis Qurratul Ain itu satu orang yang sama. Jadi kalau menjelaskan juga istilahnya menggunakan kauli, ya, kauli, ucapanku, tidak seperti kitab-kitab yang lain biasanya menggunakan kaulus syarih atau kaulil matan atau syekh atau apa, karena ini kitab yang dijelaskan oleh pengarangnya sendiri maka menggunakan bikauli. Jadi ucapanku yang berupa li ghairi ta'adduri qiraatin wajibah, jadi ini namanya makul kaul ya, li ghairi ta'adduri qiraatin wajibah ini adalah isi ucapan kata kauli, jadi maf'ul namanya makul kaul, dan fa'il dari horoja adalah ma'idha gharo. Jadi ucapanku yang berupa ligori ta'aduri kiraatin wajibah, ini maksudnya kata ini ya, kata yang ada di dalam kurung ini. Di dalam kurung itu dijelaskan bahwa tanah Nuh itu bisa membatalkan sholat kalau memang dilakukan tidak karena udzur bacaan wajib. Ini mengecualikan ma'idha zuharo harfani fi tanah Nuh li ta'aduri kiraatin masrunah. Jadi karena di keterangan sebelumnya memberi catatan atau diberi catatan kata wajibah, maka mengecualikan bacaan masnunah ya, bacaan sunnah. Jadi rincian hukum apakah membatalkan atau tidak itu terkhusus pada bacaan yang wajib. Jadi mengecualikan bacaan sunnah ya, mengecualikan bacaan sunnah. Kalau bacaan sunnah itu tetap membatalkan. Jadi seseorang yang di tengah-tengah bacaan sunnah dia tenggorokannya tersumbat sesuatu, kemudian dia berdehem dan dari dehem itu keluar dua huruf, itu membatalkan sholat. Karena yang tidak membatalkan sholat itu jika bacaan yang terganggu adalah bacaan wajib. Jadi mengecualikan bacaan sunnah. Contoh bacaan sunnah kasuroti, seperti membaca surat setelah al-fatihah, awil kunuti atau kunut, awil jahri bil fatihah atau mengeraskan al-fatihah. Jadi sudah bisa membaca al-fatihah tetapi tidak bisa keras ya, tidak bisa keras. Jadi kalau fatihahnya ini wajib, yang sunnah adalah mengeraskannya. Jadi misalkan seseorang bisa membaca al-fatihah tetapi pelan, dia bisa keras bila berdehem, lalu dia berdehem dan dari dehem itu mengeluarkan dua huruf, itu juga membatalkan sholat. Karena jahru mengeraskan bacaan fatihah ini hukumnya sunnah ya. Fatabtulu, maka sholat batal. Maka sholat batal bila berdehem untuk bacaan sunnah. Wabahasa Zarkasi jawazat tanah nuni tanah nuhi lisoim li ikhroji nuhomatin tubtilu shaumahu. Az-Zarkasi membahas, jadi Az-Zarkasi ini nama ulama ya. Az-Zarkasi membahas kebolehan berdehem bagi orang yang berpuasa untuk mengeluarkan dahak. Jadi nuhomah ini dahak ya. Karena kita tahu di bab puasa salah satu yang membatalkan puasa adalah koi ya. Koi itu muntah. Koi itu muntah. Jadi nuhomah ini atau dahak ini adalah termasuk sesuatu yang keluar dari dalam tubuh, keluar dari dalam tubuh ya. Artinya seseorang yang mengeluarkan dahak atau nuhomah ini dia tergolong koi, tergolong muntah, karena ada sesuatu yang keluar dari dalam keluar ya. Ada sesuatu yang dari dalam keluar. Jadi menurut Az-Zarkasi membahas seorang yang berpuasa dia diperbolehkan berdehem untuk mengeluarkan dahak yang hal itu bisa membatalkan puasanya. Jadi puasanya tetap batal tetapi boleh dilakukan ya, tetapi boleh dilakukan. Jadi sengaja membatalkan puasa itu hukumnya haram ya, hukumnya haram. Tetapi dalam hal ini mengeluarkan nuhomah ini diperbolehkan walaupun puasanya tetap batal. Jadi nuhomah ini membatalkan puasa kalau ditelan kembali ya, kalau ditelan kembali. Jadi maksud saya keluarnya nukhomah yang diperbolehkan kepada orang yang berpuasa, mengeluarkan nukhomah itu, hak nukhomah itu bisa membatalkan puasa bila memang ditelan kembali. Artinya mengeluarkannya ini tidak membatalkan puasa, tetapi yang membatalkan puasa adalah bila ditelan kembali. Qala Syaikhuna Ibnu Hajar mengatakan, wa yutajahu jawazuhu lil muftiri aidan li ikhraji nukhamatin tetap tulu salatuh. Menurut Ibnu Hajar, kebolehan mengeluarkan nukhamah ini juga berlaku bagi muftir, seorang yang tidak berpuasa. Jadi muftir ini adalah lawan dari shaim. Jadi kalau Zarkasi hanya memperbolehkan bagi shaim saja, tetapi hal itu diteruskan oleh Ibnu Hajar, kebolehan itu tidak hanya berlaku bagi shaim tetapi berlaku pula bagi muftir. Muftir artinya orang yang tidak tidak berpuasa dan dia dalam keadaan sholat. Jadi muftir diperbolehkan mengeluarkan nukhomah yang hal itu bisa membatalkan sholat. Nukhomah yang bisa membatalkan sholat adalah bi'an nazalat lihat di dohir. Bila nukhomah sudah turun ke batas anggota luar. Batas anggota luar ini adalah makhraj huruf ha ya, makhraj huruf ha itu yang kuat ya. Memang ada perkhilafan batas anggota luar itu mana, ada yang mengatakan makhraj huruf ha, ada yang mengatakan makhraj huruf kha ya. Tetapi yang makhraj huruf kha itu dianggap pendapat yang lemah. Jadi yang kuat itu makhraj huruf ha. Bedanya adalah kalau huruf kha itu makhrajnya berada di ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan artinya tenggorokan paling atas ya. Kalau ha itu di tengah-tengah tenggorokan. Walam yumkinhu ikhrajuha illa bihi. Jadi ada nukhomah, ada dahak yang turun ke batas anggota luar dan dahak itu tidak memungkinkan dikeluarkan kecuali dengan tanah nuh. Jadi mengeluarkan dahak dengan bertanah nuh, tetapi dari tanah nuh itu bisa menyebabkan keluarnya dua huruf, ini menurut Ibnu Hajar diperbolehkan ya. Menurut Ibnu Hajar hal ini diperbolehkan. Walau tanah naha imamuhu fabana minhu harfani lam yajib mufaraqatuh. Ini bagi makmum. Bagi seorang makmum yang mendengarkan imamnya bertanah nuh, yang mendengarkan imamnya berdehem, kemudian dari dehem itu mengeluarkan dua huruf, makmum itu tidak diharuskan mufaraqah, tidak diharuskan berpisah dari imam. Jadi makmum yang mendengarkan imam berdehem dan mengeluarkan dua huruf, dia tidak diharuskan mufaraqah. Mengapa? Li'anna dhohir taharruzuhu anil mubtil. Karena zohirnya seorang imam itu menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi tanah nuh yang mengeluarkan dua huruf itu banyak sekali perinciannya. Perincian maksud saya ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Jadi ada praktek yang tidak membatalkan. Artinya kalau seorang makmum mengetahui imamnya bertanah nuh dan keluar dua huruf, itu kemungkinannya dua. Kalau tidak batal ya batal. Jadi karena masih ada dua kemungkinan itu, seorang makmum tidak diharuskan untuk memfaroko, tidak diharuskan untuk berpisah dengan imam. Karena zuhirnya imam dia menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Dalam arti seorang imam itu dia mengeluarkan tanah nuh karena ada hal-hal yang menuntutnya dan itu tidak membatalkan sholat. Na'am indalat qarinatu hadhihi ala adami udrihi wajabat mufaraqatuh. Akan tetapi bila ada tanda yang menunjukkan bahwa imam tidak udur di saat dia bertanah nuh, maka diharuskan untuk mufaraqah. Jadi di dalam kitab Ihanah kalimat ini dicontohkan semisalkan seorang yang terbiasa ceroboh di saat sholat ya, terbiasa mempermudah sholatnya, orang yang tidak terlalu peduli dengan syarat rukun sholat. Kalau orangnya demikian, orangnya memiliki watak yang demikian, itu berarti ada korinah ya, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tanahnu yang dilakukan itu bukan karena udzur, tetapi memang karena kecerobohan yang dilakukan. Kalau begitu, maka diharuskan mufarokoh. Jadi intinya seorang yang makmum yang tidak mengetahui tanahnu imam, tidak mengetahui sebab dari tanahnu imam, dia tidak diharuskan mufarokoh kecuali bila ada tanda yang kuat bahwa tanahnuh yang dilakukan imam benar-benar membatalkan sholat. Kama bahathahu subki, seperti penjelasan yang dibahas oleh As-Subki. Walau tuliyah sahsun bin nahwi su'alin da'im, bila ada seseorang yang memiliki penyakit ya, diberi cobaan ya, tuliyah itu diberi cobaan. Bila ada seseorang yang memiliki penyakit atau diberi cobaan semisal batuk yang terus menerus, bihaitsu lam yakhlu zamanun minal waqti yasau sholata bila su'alin bila su'al mubtilin, qala syaikhuna, ini jawabnya ya. Jadi lau ini adalah huruf syarat, jawabnya adalah qala ini. Andai kata ada seseorang yang memiliki penyakit berupa batuk yang terus menerus. Ukuran terus menerus adalah tidak ada waktu yang bisa digunakan untuk sholat, tidak ada waktu yang muat digunakan untuk sholat tanpa batuk yang membatalkan. Jadi batuk yang membatalkan itu seperti tadi, batuk yang dari batuk itu keluar dua huruf ya, dari batuk itu keluar dua huruf. Jadi tidak ada waktu pun untuk melakukan sholat tanpa batuk ya. Dalam permasalahan ini qala syaikhuna, Ibnu Hajar mengatakan alladhi yadhar al-afu anhu, menurut pendapat yang jelas, yang zahir, orang itu dimaafkan. Dalam arti dia sholat beserta batuk, itu batuk yang keluar tidak membatalkan sholatnya. Wala qadha'a alaihi law sufya, dan dia juga tidak diharuskan qadha bila sembuh dari batuknya, bila sembuh dari batuknya. Aw binutkin biharfin mufimin, wallahu a'lamu bis-shawabi.